Satu Watu Mang Campur Sari bareng hadirnya Perkasa. Spesial buat Mbah Kakung ya. Ada api. Ketemu api mana? Sampai waleh ya. Kembang tebu sing mabur kanginan, saksi bisu sing kati kenangan, prasetyamu